Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore ini kita akan mulai pelajaran kita, pelajaran At-Tajwid. Pelajaran Tajwid adalah pelajaran berkaitan dengan kaifa naqra'ul Qur'an. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dan ilmu ini salah satu dari cabang ulumul Quran yang memiliki ahamiyah, memiliki sisi urgensi yang perlu kita berikan padanya ihtimam. Nah, karena ilmu ini berkaitan dengan kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullah telah memberikan kepada kita bayan, keterangan tentang pentingnya ilmu ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang wajib untuk diterapkan dalam qiraatul Quran. Sebagiannya mengatakan atau berpendapat istihbab. Nah, yang jelas kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membaca Al-Qur'anul Karim bi afsah at-tariqah, bi afsah al-kaifiyat, dengan cara yang paling baiknya, dengan tariqah yang paling sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya mengatakan, memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattilil qur'ana tartila. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga membaca atau enam membaca Al-Qur'anul Karim, yakni menyampaikan wahyu ini dengan tartil. Warattalnahu tartila. Wahakadha para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in telah membaca kitabullah ini kepada generasi berikutnya dengan tartil. Maka kita pun berupaya untuk melafazkan kalamullah subhanahu wa ta'ala ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah memberikan kepada kita qawaid, kaidah-kaidah yang membantu kita agar kita bisa menerapkan atau bisa membaca dengan tariqah, dengan kaifiah yang baik. Naam. Diletakkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, buku-buku tajwid yang dituliskan dengan berbagai tariqah, yakni ada yang dituliskan dalam bentuk manzumah atau yang lainnya. Nah. Dan kita berupaya untuk menggali dari apa yang telah dituliskan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab tersebut. dengan kaidah-kaidah yang mereka letakkan dalam buku-buku tersebut, maka kita biidznillahi ta'ala akan bisa membaca Al-Quran Al-Karim kama yang baik, sebagaimana mestinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, buku yang ada pada kita ini adalah buku yang berisi latihan-latihan, berisi contoh-contoh untuk kita lafadzkan sebagai bentuk tamrin wa tadrib. Ya, ilmu ini memang tidak akan bisa dipelajari secara otodidak, ya, kita membutuhkan ya muallimin, membutuhkan asatidzah yang bisa mencontohkan kepada kita kaifiyah thariqah dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak bisa seorang hanya mengandalkan apa? Belajar memahami kaidah lalu dia terapkan sendiri tanpa contoh. Ya. Kaidah-kaidah yang ada itu hanya sebagai mu'in, sebagai sarana yang membantu. Ya. Yuqarrib, untuk mendekatkan lisan kita agar bisa melafadzkan dengan sebaik-baiknya. Nah. Adapun yang inti adalah kita memerlukan adanya contoh qiraah dari guru-guru kita, ya, sehingga tidaklah kita mencukupkan dengan hanya membaca sekedar menelaah saja, namun perlu kita berguru kepada guru-guru kita, ya, musyafahah, bertemu langsung dengan guru-guru kita semampu yang kita bisa, ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima langsung wahyu Allah azza wajal, bertemu dengan muallimih Jibril alaihi salam, dan Jibril alaihi salatu wasallam juga mendapatkan secara langsung hadzal wahyi, wahyu ini dari Allah subhanahu wa taala. Dan demikianlah secara bertahap berangsur-angsur Al-Quran diterima jilan ba'da jil dari generasi ke generasi, ya, dengan tariqah al-musyafah, al-talaqi wal-musyafah, saling bertemu antara guru dengan murid, ya, sang guru membacakan, murid mengikuti, ya, guru kemudian mentashih bila ada kesalahan dan seterusnya. Dan kaidah-kaidah itu yang telah dituliskan dan dibukukan oleh para ulama kita sangat-sangat membantu, ya, terutama bagi kita di zaman yang jauh dari masa nubuwah, ya, di mana lisan kita banyak telah berubah dari apa saliqah, dari dari kefasihan, ya, karena kita telah apa namanya menjadikan bahasa selain Arab ini sebagai bahasa keseharian kita, sehingga kita tidak terbiasa dengan lafaz-lafaz Arabiyah, dengan lafaz-lafaz Quraniyah. Nah, maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan belajar, nah, menggabungkan antara qawaid, ya, kaidah-kaidah yang ada dalam buku-buku para ulama tersebut, dan tentunya dengan apa, dengan praktek, ya, dengan praktek, ya, yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita dalam bidang ini. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an, buku yang akan kita pelajari buku Aisar, ya, buku Aisar, yakni Aisar lis-Shighar, ya, Aisar lis-Shighar, pengembangan dari buku Aisar, ya. Naam, Aisar yakni lebih mudah. Diharapkan buku ini menjadi lebih mudah belajar membaca Al-Quran, diharapkan menjadi lebih mudah, ya, Dan memang penulis di sini berusaha untuk memberikan apa? Tadribat secara bertahap, mendahulukan hal-hal yang penting dan mudah. Nah, lisghar, ya, sighar, ya maksudnya adalah para pemula, ya. Baik sighar fi sin atau sighar fi tajrubah, ya. Baik sighar dalam arti masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa namun masih mengawali langkah dalam qiraatul Quran atau dalam ta'allum qiraah, ya. Sehingga baik kanak-kanak ataupun di atasnya bahkan yang lansia pun andai kata termasuk dari mubtadi'in, ya, termasuk pemula, diharapkan dengan buku ini menjadi lebih mudah ya talaqqa al-ilm, ya, menerima ilmu yang berkaitan dengan kaifiyah qiraatul Quran. Buku Aisar al-Sughar ini ada 5 mujallad, ada 5 jilid, ya. Nah, baik. Dan diharapkan dengan menyelesaikan jilid-jilid tersebut, ya, seorang murid telah memiliki apa namanya maharah, ya, setidaknya memiliki kemampuan untuk bisa kemudian dijadikan bekal membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kita mulai dari buku yang pertama, ya. Juz yang pertama bisa antum lihat mujmal dari kandungan buku ini atau jilid ini adalah tentang pembelajaran huruf, ya, belajar huruf-huruf Arabiyah. Ya, belajar huruf-huruf Arabiyah. Nah, huruf adalah bagian yang paling sederhana, yang paling kecil di dalam Kitabullah Azza wa Jal. Seorang yang ingin untuk bisa atau melafazkan Al-Qur'anul Karim dengan tartil, dengan mujawad, maka hendaklah dia memulai dengan tashih al-huruf, dengan memperbaiki huruf-huruf, ya, sebelum dia mengenal ahkam, ya, dan mengenal yang lainnya. Maka mulailah dengan yang paling pertama, tashih al-huruf, membetulkan, membenarkan lisan dalam melafadzkan huruf-huruf Arabiyah. Baik. Huruf Arabiyah berjumlah 28, ya. 28. Itu yang marsumah, yang tertulis fil mushaf, ya. Naam. Dan huruf-huruf yang malfudhah, yang terlafazkan, ada 29. Ada 29, ya. Baik. Namun sekarang mungkin kita sederhanakan bahwa huruf-huruf Arabiyah, nah, ada 29 huruf, ya. Taib. Di mana dahulu tidak ada huruf hamzah, ya. Katakan 28 karena dahulu tidak ada huruf hamzah, ya. Taib. Huruf hamzah dahulu hanya malfudhah, hanya tertulis, hanya terlafadzkan saja, masmu'ah. Namun tidak ada rasm, tidak ada tulisannya. Muncul dengan bentuk huruf wawu atau ya atau alif. Atau kadang tidak muncul dengan huruf apapun, namun ada suara yang bisa didengar. Nah, huruf-huruf Arabiyah itu telah para ulama golongkan dalam 5 golongan berdasarkan makhrajnya, ya, digolongkan oleh para ulama menjadi 5 golongan, ya, berdasarkan makhrajnya, ya. Nah, jadi makhraj atau tempat-tempat keluar huruf, ya, makharijul huruf adalah pembeda huruf yang satu dari huruf yang lain, dalam sisi lafaz, maka makhraj atau tempat keluarnya huruf ya, adalah yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Nah, satu huruf yang bentuknya sama, misalkan sin dan shin, ya, sin dan shin, ya, dalam rosam sama bentuknya. Ya. Apalagi kalau kita lihat mushaf dengan tulisan di zaman terdahulu, maka tidak ada perbedaan antara sin dengan shin. Ya. Karena dahulu Al-Quranul Karim ditulis tanpa apa? Tanpa tanda apapun. La harakah, wala sukun, wala tasydid, wala nuqat. Tidak pula ada titik-titik yang membedakan huruf-huruf yang sama dalam bentuk. Ya. Maka sin dan shin sama bentuknya. Ya. Ta, fa, ba juga hai'ahnya sama. Ya. Taib. Nah, sekarang, alhamdulillah, ya, telah terbedakan huruf-huruf yang sama dalam hai'ah. Ya. Ba, ta, fa telah ya, terbedakan. Sebagaimana sin dan shin juga telah terbedakan. Ain wal ghain, dal wal dhal, warra wal zai telah terbedakan dengan tanda-tanda masing-masing. Nah, tinggal sekarang kita tentu ya, tetap penting untuk kita mempelajari makhraj. Ya, ya. Tetap sangat penting kita belajar dari mana huruf-huruf itu berasal. Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa para ulama menggolongkan makhraj ke dalam berapa golongan? Lima. Dalam lima golongan. Ya, lima golongan makhraj. Nah, nah, pada buku Aisyar ini kita kolong-kolongkan ya, huruf, walaupun mungkin tidak secara sistematis, namun kita tertibkan, kita urutkan berdasarkan penggolongan tersebut. Ya. Tiga baris pertama, ya, dari apa yang tertulis pada halaman 5 jilid pertama ini adalah huruf-huruf tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan ya. Baris pertama, kedua, ketiga ya. Huruf-huruf tenggorokan. Apa tenggorokan itu? Ya. Majrun nafas, jalannya nafas ya. Menghubungkan antara mulut dengan ri'ah, ri'atain dengan paru-paru. Ya, saluran pernafasan. Tenggorokan. Nah, dari tempat itu ya muncul 6 huruf ini yang ada pada baris pertama, kedua, ketiga dari buku Aisyar al-Shighar ya, halaman 5. Ya. Huruf apa saja? Ya. Kita suarakan dulu. A. Ya. Ha, kemudian ha, a, kha dan gha. Ya. Nah, ini tentunya kita harus mempraktekkan ya, bukan hanya mendengar ya, cobalah kita praktekkan bersama-sama agar ya, lebih apa ya tarassakh ya, bisa lebih kokoh ya dalam dalam maklumat dan dalam lisan kita ya. Thayyib, coba kita baca a. A. Ya. Ha. Ha. Ha. Ha. A. A. Kha. Gha. Gha. Ya. Nah, inilah 6 huruf-huruf tenggorokan. Dan kita akan merasakan lebih jelas ya, letak makhraj-makhraj setiap huruf. Kalau huruf-huruf tadi kita sukun ya. Kalau tadi kita baca dengan mengharokatinya a dan seterusnya, akan lebih terasa ya, makhraj dari masing-masing huruf itu bila kita mensukunnya. Nah, coba kita sukun saja. Ba, ba, ya, pangkal tenggorokan, ya, ba, ya, suara yang terakhir yang kita tangkap itulah suara huruf hamzah, ya, ba. Maka itulah makhraj dari huruf hamzah. Bah. Bah. Dari juga dari pangkal tenggorokan. Ya, yakni di sekitar 6 watar as-saud ya. pita suara. Nah, al-autar sautiyah. Pita suara di sini yang bisa menutup, membuka, bergetar, ya, itulah letak makhraj huruf hamzah dan ha. A dan ha. Ha. Kita sukun aja. Bah. Bah. Ba'. Ba'. Ba'. Ya. Dua huruf ini berada di tenggorokan bagian tengah. Ya. Yaitu pada organ, di sekitar organ yang dalam istilah Arabiyah dinamakan lisanul mizmar. Ya. Lisanul mizmar. Ya. Dalam bahasa kita epiglotis, begitu, kalau tidak salah demikian. Yaitu bagian yang akan bergerak, ya, berfungsi sebagai katup ketika seorang menelan, ya, makan atau minuman, ya, dia akan menutup jalan nafas. Ya. Nah, di sekitar itulah huruf ain dan ha. Ya. Ha la, ya. Ah ba. Ya. Coba kita lagi, kita ulang lagi. Bah ba. Ya. Kemudian yang berikutnya kha, ya, kita sukun. Bah. Bah. Lalu ghain bau. Bau. Naam. Di ujung lidah, ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Naam, di sekitar pangkal lidah huruf kha dan ghain. Naam. Baik, bisa dicontohkan coba huruf-huruf tenggorokan dari hamzah sambil ghain sukun. Ya. Lagi? Ya. Ghain. Ayo, ahsan. Nah. Jadi, yang membedakan antara ha dan kha apa? Makhraj, ya. Perbedaan makhraj ha wal kha. Nah, ada hal yang lain yang juga membedakan satu huruf dengan yang lain dari huruf yang lain, yaitu apa? Sifat, ya. Kha dan ghain ini sama-sama berada dari makhraj ujung tenggorokan, ya. Coba dibaca lagi. Bah. Bau. Bah. Bau. Keduanya sama dalam makhraj. Ya. Sementara tadi fungsi makhraj adalah apa? Membedakan huruf tersebut dari huruf yang lain. Ketika dua huruf sama dalam makhraj, maka tentunya ada hal lain yang membedakan di antara keduanya, yaitu apa? Sifat. Ya, sifatul huruf. Jadi sifat adalah perkara kedua dalam bab tashihul huruf. Ya. Setelah kita meletakkan huruf pada tempat masing-masing, maka berikutnya perlu kita mempelajari pula kaifiyah, bagaimana huruf-huruf itu dilafazkan sehingga terbedakan satu huruf dengan yang lain, terutama huruf-huruf yang sama dalam makhrajnya. Nah, ha dan ain juga sama makhrajnya, tapi tentu ada beda dari sisi sifatnya. Ya, wallahu alam. Ya. Al-muhim kita sekarang belajar makhraj dulu, ya. Diselingi atau di sela-sela pelajaran makhraj ini nanti insyaallah kita akan sedikit-sedikit mengenal sifat-sifat huruf. Baik. Berikutnya adalah kelompok atau golongan huruf-huruf lidah. Ya. Baik, yaitu dari qaf ke bawah, ya, sampai urutan yang ke-10. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 baris berikutnya adalah golongan huruf-huruf lisan. Golongan huruf-huruf lidah. Ya. Taib. Jadi ada rinciannya ada 10. Ya, kalau tadi golongan huruf-huruf tenggorokan ada 3 rincian. Pangkal, tengah, dan ujung. Adapun lidah, golongan lidah ada berapa rinciannya? 10. Ya, ada 10 rincian. Taib. Di setiap rincian itu ada sebagiannya yang diisi oleh satu huruf. Ada yang berserikat pada satu makhraj beberapa huruf. Ada yang berserikat dalam satu makhraj beberapa huruf. Enam. Dan kita mulai dari bagian belakang, dari pangkalnya. Ya, kemudian ke tengah dan seterusnya sampai pada ujungnya. Naam. Taib. Yang pertama adalah lidah paling belakang atau pangkal lidah. Nah, coba kita baca dulu. Qo. Qo. Nah, pangkal lidah paling belakang. Berarti kurang lebih dekat dengan huruf kha dan ghain. Sangat dekat dengan huruf kha dan ghain. Nah, coba antum lafadzkan ghain kemudian qaf. Gha. Qa. Gha. Qa. Ya. Memang lebih dalam ghain karena dia sudah berada di daerah tenggorokan. Namun dekat dengan pangkal lidah. Nah, huruf qaf adalah huruf dari pangkal lidah. Ini sudah di bagian mulut, ya sudah di bagian mulut. Nah, dan tentunya lidah tidak akan bisa melafadzkan huruf apapun tanpa dia menempel pada bagian lain dari mulut. Ya, imma nanti akan bersinggungan atau menempel pada langit-langit, ya, atau gusi atau gigi. Ya, yang jelas dia akan menempel pada bagian lain yang terdekat. Ya, bagian lain yang terdekat atau yang yuhadi bih, yang yuhadi atau yang sejajar dengan makhraj yang dimaksud. Misalkan qaf, ya. Coba antum lafadzkan qa. Qa. Ya, di sukun baqa. Pangkal lidah menempel ke mana? Menempel ke mana? Langit-langit. Ya, langit-langit yang sejajar dengan dia, yang paling dekat, ya. Yang paling dekat. Ya, tidak mungkin diarahkan kepada bagian lain yang lebih jauh, lebih jauh. Ya. Taib. Qo. Aqo. Nah. Kemudian huruf yang kedua. Ka. Ka. Ya, ini apa huruf? Kaf. Ya. Ya, ini huruf dari pangkal lidah. Asfala qalilan min makhrajil qaf. Ya. Lebih di bawah sedikit dari makhraj huruf qaf. Masih berada di pangkal namun letaknya sudah mulai menuju ke arah tengah-tengah lidah. Ini dalam istilah ilmu tajwid ya asfal ya. Lebih di bawah ya, ini lebih ke dalam, lebih ke depan ya, lebih ke depan, lebih keluar ya, ini sudah menuju bagian tengahnya. Ya. Qa. Ka. Ya, coba antum perhatikan ya pergeseran letak makhraj dari qaf ke kaf. Qa. Ka. Ya, bergeser ke arah mana? Ke depan. Ya. Qa. Ka. Nah, sama-sama melekat pada apa? Langit-langit. Namun tentu bagian yang berbeda dari huruf qaf. Langit-langit yang yuhadhi bih, yang sejajar dengan huruf atau makhraj huruf kaf. Ya. Nah, para ulama memberikan sedikit apa catatan bagian langit-langit yang ditempel oleh pangkal lidah pada makhraj huruf qaf itu adalah al-hanak atau langit-langit yang berupa lahm. Berupa apa? Lahm, daging. Ya, langit-langit yang berupa daging. Atau al-hanakul lahmi. Ya, kalau kita sentuh maka akan terasa apa? Gembur. Ya, ini bagian qaf. Langit-langit yang disentuh oleh pangkal lidah sehingga muncul qaf. Adapun kaf, ya, maka al-hanak, langit-langit yang ditempel oleh makhraj kaf ya, adalah langit-langit yang berupa apa? Azm, berupa azm. Al-hanakul azmi, al-hanakul azmi. Ya. Langit-langit yang berupa tulang sudah. Jadi kalau disentuh apa? Nampak atau terasa ya keras. Makhraj berikutnya adalah wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Ya, tengah-tengah lidah. Ya. Jadi sudah mulai lagi atau sudah mendekat lagi ke arah bibir ya, sudah menjauh dari tenggorokan ya, mendekat ke arah mulut atau bibir ya. Itulah makhraj untuk huruf-huruf jim, syin dan ya. Jim, syin, wal ya. Tengah lidah dengan langit-langit ya, dengan apa yang sejajar atau yang terdekat dengan bagian tersebut ya. Ja. Ja. Sha. Ya. Ja. Sha. Ya. Ya. Di sukun ya, Pak. Aj. Aj. Ash. Ash. Ay. Aj. Ash. Ay. Demikianlah tiga huruf semuanya adalah dari tengah-tengah lidah. Ya. Taib. Perbedaan antara jim dengan shin, ya, shin dengan ya, ya, atau ya dengan jim adalah dari sisi apa? Sifat, dari sisi sifat. Taib. Berikutnya mengarah ke tepi, ya, tepi lidah, ya, bagian pinggiran lidah, yakni bagian yang berhadapan bukan dengan langit-langit, akan tapi berhadapan dengan apa? Dengan permukaan dalam dari gigi-gigi, ya, permukaan dalam dari barisan gigi-gigi di rahang atas, ya, di rahang atas. Nah, coba dalam posisi rohah, dalam posisi kita dalam posisi biasa, ya, normal, maka lidah kita bagian tepiannya apa? Berhadapan dengan gigi-gigi, baik itu geraham, ya, taring, dan seterusnya rabaiyah, ya, kemudian atau sebelumnya gigi taring, gigi seri, bagian dalamnya berhadapan dengan, ya, tepian atau pinggiran lidah. Nah inilah yang dimaksud dengan tepi lidah. Ya. Huruf apa saja yang keluar dari tepi lidah? Dua huruf, dhad dan lam. Dhad wal lam. Ya. Tayyib. Huruf dhad berasal dari tepi lidah samping, ya. Imma yang kiri wa imma yang kanan. Ya. Ditempelkan kepada apa? Permukaan dalam geraham atas, ya. Jadi sudah saling berhadapan antara bagian tepi lidah dengan bagian yang akan ditempeli, itu bagian dalam dari gigi-gigi geraham atas. Nah, jadi lidah tidak dibengkokkan arahnya, diarahkan ke pinggir, ke samping, tidak, ya. Ujung lidah tetap menghadap ke depan. Baik, hanya kita geser saja bagian tepi lidah. Ya. Dan ini menyesuaikan kebiasaan masing-masing. Ya, bisa mengambil yang bagian kiri atau yang kanan. Nah, coba letakkan dulu. Masing-masing coba meletakkan tepi lidah, ya. Gerakkan sedikit sehingga menyentuh geraham-gerahamnya. Nah, kalau sudah bisa merasakan bahwa tepi lidah itu menempel pada bagian dalam geraham atas, nah, coba tinggal disuarakan. Dikasih awalan L. L. Nah, itulah huruf dhad. Ya. L. L. Insyaallah dengan teori ini, kalau kita menerapkan teori yang disebutkan oleh para ulama, ya, maka akan mudah. Meskipun memang huruf dhad ini disebut sebagai as'ab al-huruf al-arabiyah, huruf yang tersulit, ya, dari huruf-huruf Arabiyah. Karena memang tidak ada dari huruf-huruf atau dari lisan selain Arab yang terdapat padanya huruf dhad. Ya. Dicoba lagi, aw, aw. Ya, kemudian di tasydid, yakni diberi harakat Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, demikianlah kurang lebih huruf dhad. Ya. Adapun tepi depan, ya, apakah tepi depan ini tidak menempel atau menyentuh bagian manapun? Maka jawabannya wallahu a'lam. Wal ilmu indallah, bahwa tepi depan juga menyentuh gigi-gigi yang di depannya, ya, menyentuh gigi-gigi yang di depannya, ya, jadi tidak dijauhkan, namun tetap menyentuh gigi-gigi depan, ya, sehingga sepanjang apa, ya, tepian ini, ya, semuanya menyentuh pada gigi-gigi yang terdekat. Tayyib. Kan tapi, ya, ada perbedaan, ya, keadaan di mana tepi yang samping ini menyentuh gigi geraham bidhaghti wal ittika, ya, Bili'atimad al-qawi. Dengan apa? I'atimad dengan penyandaran dan tekanan yang kuat. El. Sedangkan bagian depan ya hanya ada mulamasah saja, menyentuh saja tapi tanpa ada dhagh, tanpa ada tekanan kuat ya. Ya, jadi tekanan bukan dari depan ya, to ya, to ti tu, tidak, samping ya, wa wi bu, bagian depan tetap menyentuh biduni dhaghti walid tiga, tanpa tekanan, tanpa naam yakni bersandar dengan penyandaran yang kuat. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya huruf lam tepi lidah depan ya. Baik, yaitu yang tadi ketika mengucapkan huruf dhad tadi menyentuh apa? Gigi-gigi depan. Sekarang untuk melafadzkan lam, maka sentuhkanlah pada gusi-gusi di atas huruf, di atas gigi-gigi tadi. Tepi depan ya, ditempelkan ke gusi ya. Itu di atas gigi-gigi sebelum langit-langit. L L naam. La li al ya. Itulah tepi lidah ya, huruf dhad wal lam ya. Berikutnya huruf nun dan seterusnya adalah huruf yang berasal dari taraful lisan, dari taraful lisan, dari ujung lidah ya, dari ujung lidah. Nah, ya, bagian paling depan dari apa? Dari lidah kita, taraful lisan ya. Nun berasal dari ujung lidah yang menempel ke gusi ya. Ujung lidah dari arah depan ya. Nah, dalam beberapa maraji' disebutkan ya, istilah ujung lidah dari arah depan namanya ra'sul lisan ya. Ra'sul lisan ya, menempel ke gusi di atas dua gigi seri. An, coba an, coba bedakan atau bandingkan dengan lam. Al, an ya. Dari sisi apa? Lidah ketika menempel pada gusi, ketika kita melafadzkan lam, ini bagian yang menempel lebar ya, karena tepian depan al ya. Adapun nun yang disebutkan hanya taraf, taraful lisan min minal amam ya, dari muqaddimahnya ya, an ya. Baik. Nah, adapun ra juga dari ujung lidah, namun dari arah punggung ya, atau bersama punggungnya. Mana yang dimaksud dengan punggung lidah? Yang di ujung dari arah atas ya. Ya, mungkin kalau kita gambarkan lidah ini seperti apa? Seperti badan yang tengkurap seperti ini, maka bagian tengkuk itulah bagian apa? Punggung lidah ya. Tayib. Ujung tapi bagian atas sedikit, itu namanya wahrul lisan ya. Ujung lidah bagian atas sedikit, wahrul lisan. Nah, itulah makhraj huruf ra. Ya, ini ketika ditempelkan ke gusi. Naam. Taraful lisan ma'a dhahrihi, dengan menempel pada lidah, pada gusi. Coba dilafadzkan ra. Ar. Ar. Bandingkan dengan nun. An. Ar. An. Ar. Ya. Coba apa yang antum dapati? Ra taraful lisan min jihah dhahr ya. Adapun nun dari arah muqaddimah, dari arah depan, ra dari arah punggungnya. Coba diulang lagi. An. Ar. An. Ar. Al. Ya, kalau ini tepi lidah ya, tepi lidah. Bagian gusi yang ditempel ini kurang lebih sama antara lam, wan, nun, war, ra. Ya, bagian gusi yang ditempel oleh lidah masing-masing, baik lam, nun, dan ra, yang kurang lebih sama. Ya. Sehingga juga tidak heran bila sebagian dari ulama rahimahumullah, ulama lughah, menyebutkan lam dan nun dan ra ini adalah huruf-huruf yang sama dalam makhraj. Ya. sama dalam makhraj. Maka seperti jim shin ya, ya jim shin ya, lam nun dan ra dianggap oleh sebagian ulama sebagai huruf-huruf yang mutajanisah. Apa mutajanisah? Satu makhraj, ya. Namun di sini kita berpegang dengan madhabnya Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala, bahwa huruf lam, nun, ra, nun dan ra adalah huruf-huruf yang mutaqaribah fil makhraj wassifat, ya, yang berdekatan dan mirip dalam sifat, namun beda dalam makhraj, ya, hanya berdekatan saja, ya. Taib, sudah 7 rincian makhraj lidah kita baca, tinggal 3 rincian yang berikutnya, ya. Yang pertama adalah, yang berikutnya adalah huruf ta, makhraj huruf ta, ya, coba disukun at, at, ya. Nah, huruf ta keluar dari ujung lidah, ya, dari arah punggung, ya, keluar dari ujung lidah dari arah punggung, ya. Tadi insya Allah sudah kita pahami bersama, ya, mana yang dimaksud dengan dhahrul lisan, punggung lidah, ta, ya, menempel pada pangkal gigi seri atas, ya. Bagian pangkal gigi seri atas, ya, ini bagian gigi yang sudah mulai berbatasan dengan gusi, ta, ya, jadi sebagian lidah menempel pada gigi, ya, dan sebagian lagi menempel, ya, di permulaan gusi, permulaan gusi. Ya. Ya, ini jangan terlalu tinggi menempatkan ujung lidah saat melafadzkan huruf ta wa ukhtaha. Ya, dan 2, ya, huruf lain yang satu makhraj dengan ta, yaitu dal wa ta. Jangan terlalu tinggi meletakkan lidah. Ya. Tapi letakkanlah pada posisi sebagian menempel gigi, sebagian menempel muqaddimah gusi, ya. Ta. Ya, bukan ta, ya, da, to, ya, tidak. Tapi letakkan pada bagian tadi. Ta, da, to. Demikian. Dan itulah yang kita dapatkan secara samai dari guru-guru kita, demikian melafadzkan ta, ya, demikian. Ya, pada ujung lidah min jihah dhahr dengan pangkal gigi seri atas. Taib. Jadi ada 3 huruf yang sama dengan ta dalam makhrajnya, yaitu ta sendiri, wadal, wadta. Ya. Coba kita ulang. Ad, ad, apa, ad, ad, apa. Baik. Berikutnya makhraj huruf sin. Ini rincian yang ke-9. Makhraj huruf sin. Kita lafadzkan dulu. S. Coba perhatikan ujung lidah antum masing-masing. Di mana posisi ujung lidah saat melafadzkan sin? S. Di mana? Di permukaan gigi seri bawah, ya. Lebih tepatnya permukaan gigi seri bawah mendekati ujungnya. Mendekati ujungnya, tidak, ya, mengarah ke bawah, ya. Apalagi semakin jauh sampai apa, turun pada gusi-gusi bawah, tidak. Namun pada permukaan gigi seri bawah dan mendekati apa? Mendekati ujung. S. Di posisi inilah kemudian, ya, mengalir nafas, mengalir saut, ya, melewati celah-celah yang sempit, ya, antara gigi-gigi seri atas dan bawah. S. Nah. Dan ciri khas dari sin adalah tadi suara yang khas ini namanya sofir, ya. Sofir, suara desis yang khas pada sin itulah yang dinamakan dengan sofir. Yang tidak ada pada huruf-huruf selain ini, sin, sad, wa zai, ya. Baik. Huruf sin hanya ada tafasyi saja. Ash, ash, ya. Namun tidak ada suara khas yang berupa desis, ya, yang kuat yang muncul akibat apa? Akibat suara yang melewati celah yang sempit. Ass, ya. Celah yang dilewati oleh saut wan nafas pada sin sangat sempit. sehingga muncullah apa? Safir. Ya, coba lagi. S. Coba sekarang lidah tetap pada posisi tadi namun direnggangkan. Coba gigi-gigi direnggangkan. Antara rahang atas dan bawah coba direnggangkan sehingga apa? Majra atau alirannya melebar. S. Lebarkan. Contohnya begini. S. Tidak lagi ada sofir. Karena apa? Sebabnya hilang. Sebabnya hilang yaitu apa? Celah yang sempit tadi sudah melebar sehingga tidak lagi muncul desis. S. Ya, tinggal angin saja keluar namun tanpa suara desis. Kemudian huruf yang satu makhraj dengan sin adalah sad. As. As. As. Ya. Tentu beda dengan sad, ya. Sin beda dengan sad, ya. Makhrajnya sama memang, ya. Namun ada perbedaan dari sisi sifat, insyaallah nanti akan kita sebutkan. Baik. As. Dari tempat yang sama, ya ini coba kita pertahankan letak ujung lidah tetap menempel pada gigi-gigi seri bawah. Ya. Os, nah, lafadzkan dengan apa namanya dengan makhraj yang sama huruf sad. Ya. Os, lalu yang berikutnya zai, az, az, as, az. Baik. Berikutnya yang terakhir, ya, yang ke-10 dari golongan huruf-huruf lidah adalah makhraj huruf fa. F. F. Yani dari ujung lidah min jihati dhahr, dari arah punggung menempel pada ujung gigi seri atas, ya, menempel pada ujung gigi seri atas. Baik, kita baca affa, azza, azza, azza, azza, azza. Ya, inilah tiga huruf dari ujung lidah min jihah dhahr, dari arah punggung dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ya, ini nomor yang 10, ya, dari golongan huruf-huruf lidah. Baik, coba kita ulang kembali. Kita lafadzkan huruf-huruf lidah mulai dari pangkal hingga ke ujungnya. O. O. Aqo. Aqo. Ka. Ka. Ak. Ja. Ja. Aj. Aj. Sha. Sha. Ash. Ash. Ya. Ya. Ay. Ay. Wa. Wi, wu, el, elwa, elwi, elwu, la, el, na, an, ra, er, ri, ri, ta, et. Da, ad, ta, ato, sa, as, sa, as, za, az, az, fa, af, za, az, wa, aw. Baik, itulah 18 huruf-huruf lidah. Nah, 6 huruf tenggorokan ditambah 18 huruf lidah, ya, 24 huruf. Nah, baik. 4 huruf berikutnya adalah huruf bibir, ya. Jadi ada 28, ya. 6. Jadi yang berikutnya adalah apa? Golongan huruf-huruf bibir atau syafah. Ya, ada dua rincian. Yang pertama adalah huruf-huruf min asyafatain, dari dua bibir sekaligus, yakni ba, kemudian mim dan waw. Ya, ini dihasilkan min asyafatain, dari dua bibir sekaligus. Ya, menempelkan kedua bibir, muncullah ba dan mim. Ya, coba ba, ba, abe, abe, ma, am, ya, wa, aw, aw. Nah, itulah tiga huruf dari asyafatain, dari dua bibir. Berikutnya huruf fa, af, af. Ya, ini bibir bawah, bagian dalam atau batin, asyafatus sufla, bagian dalam dari bibir bawah, dengan gigi atau dengan ujung gigi seri atas. Ya, muncullah huruf ini. Fa, af, af. Ya, jadi posisi bibir, ya, dalam keadaan normal dinaikkan saja, maka akan menyentuh bagian ujung gigi seri atas, bagian dalamnya. F, F. Ya, baik. Itulah empat huruf-huruf dari syafah. Ya, baik. Kita telah mengenal huruf-huruf halqa. Ya, hamzah, walha, walha, walain, walha, walghain. 6. Kemudian 18 huruf lidah. Ya, dari qaf, kemudian kaf, dan seterusnya sampai huruf wa. Ya. Lalu 4 huruf berikutnya dari bibir. Ya, 3 golongan sudah kita pelajari. Apa saja? Golongan halq, tenggorokan, golongan apa? Lidah, dan golongan huruf bibir. Nah, yang 2 apa? Yang 2 adalah yang pertama hal, huruf apa? Golongan huruf-huruf mad, ya, huruf jawfiyah, rongga, ya, rongga, ya, tenggorokan dan rongga mulut, ya. Taib. Huruf-huruf yang muncul dari rongga adalah huruf mad, ya. Huruf mad itu apa? Ya, alif, wa ukhtaha, dan dua huruf yang, ya, ini apa? Yang bersamanya, ya. Alif, ya, kita tahu huruf alif, ya, dia adalah huruf yang senantiasa sukun dan selalu apa? Berfungsi memanjangkan harokat fathah. Berfungsi memanjangkan harokat fathah. Nah, contohnya ada ba di fathah, coba. Ba fathah apa bunyinya? Ba di fathah bunyinya ba. Ya, lalu setelahnya ada alif, maka menjadi lebih panjang. Ba. Baik. Sin fathah. Sa. Ya. Kemudian ada alif. Sa. Ya, sin fathah, alif sukun. Sa. Nah, coba. Jim fathah, alif sukun. Ja. Nah, suara panjang tadi setelah kita melafadzkan jim dari tengah lidah, ja. Nah, suara panjangnya itu namanya apa? Alif. Ya, suara panjang itulah alif, yang mana alif ini munculnya dari atau keluarnya dari rongga, ya, dari jawf. Ya. Nah, kemudian selain alif juga ada dua huruf lain, yaitu wawu dan ya. Wawu akan menjadi huruf mad seperti alif bila dia sukun, ya. Ya, bila dia sukun. Kalau dia berharokat maka dia tidak akan menjadi huruf jauf, ya, namun akan menjadi huruf bibir, wawiwu. Ya. Ya. Sukun dia, dan sebelumnya apa? Dhammah. Ya. Bila sebelumnya fathah maka tidak pula menjadi huruf mad. Ya. Aw tetap menjadi huruf syafah. Contohnya ba dhammah waw sukun, bu, baca bu, bu, bu. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya, itu ya sukun yang sebelumnya kasrah, dia juga akan menjadi huruf mad bersama alif dan waw. Ba kasrah ya sukun bi taib babu bi maka suara-suara panjang tadi setelah ba maftuhah maksurah madmumah adalah huruf-huruf mad itu alif ya dan waw sukun. Baik. Masing-masing makhraj ya bisa kita raba ya letak secara muayyan secara mahsus ya bagian-bagiannya. Misalkan saat kita melafadzkan hamzah ba ya bisa kita rasakan ya bagian tersebut ya betul-betul ya merupakan tempat asal dari apa? Hamzah. Atau ketika kita melafadzkan ain ba ya kita bisa meraba ya, ya maksudnya secara apa? Secara hissi bisa kita rasakan betul ya tempat keluarnya huruf ain ya. Nah, makhraj-makhraj tadi seperti yang telah kita sebutkan yang bisa kita rasakan dengan jelas maka itu dinamakan makhraj muhaqqaq. Makhraj apa? Muhaqqaq yang nyata adanya ya, bisa kita yakni kita rasakan dengan apa? Dengan nyata letak makhraj-makhraj tadi. Al ya di tepiannya ya. Tepian apa? Lidah dengan gusi. Nah, adapun huruf-huruf mad seperti alif tadi, maka para ulama mengatakan alif adalah huruf yang keluarnya dari makhraj namun makhrajnya muqaddar ya. Makhraj apa? Muqaddar. Ya, ini makhraj yang hanya bisa ya dikira-kira ya. Tidak nyata namun hanya apa? Bisa dirasakan suaranya namun tidak bisa disentuh organnya mana karena memang hanya melewati apa? Sebuah rongga. Bukan berasal dari sebuah organ, namun apa? Hanya melewati sebuah rongga saja. Nah, jadi huruf-huruf mad atau makhraj jauf dinamakan makhraj muqaddar. Tidak muhaqqaq. Bukan hakiki, namun apa? Takdiri. Ya. Taib, jadi ada empat golongan tadi. Sebutkan coba. Tenggorokan, lidah, bibir, rongga. Ya. Yang satu apa? Namanya khoyshum. Ya. Khoyshum, ya. Mana khoyshum tidak disebutkan di sini karena memang para ulama mengatakan khoyshum itu mengeluarkan sifat, ya. Mengeluarkan sifat. Ya. Kalau yang lain mengeluarkan apa? Huruf. Ya. Namun khoyshum mengeluarkan apa? Sifat. Sifat apa? Sifat dengung. Ya. Ada suara dengung maka asal muasalnya dari mana? Dari khoyshum tadi. Coba. Nah ini namanya gunnah. Ya. Dan gunnah ini akan menyertai huruf nun dan mim saja. Nun dan mim faqat. Coba baca. An am. Nah, saat kita melafadzkan nun dan mim, maka tidak bisa tidak yakni harus atau pasti khoyshum akan apa? Mengeluarkan gunnah. Yakni gunnah ini tidak bisa dipisahkan dari nun wal mim, ya. Saat hidung kita rapat, ya, ya, apa namanya, karena gangguan pernapasan misalkan, maka sulit kita melafadzkan apa nun, ya. Pasti akan berhenti suara kita. Kalau betul-betul rapat, maka akan berhenti suara nun, an berhenti, karena tidak bisa mengeluarkan gunnah yang dia harus ada menyertai nun, ya, dan mim. Nah, berarti juga, ya, disimpulkan mafhumnya bahwa huruf selain nun dan mim diupayakan tidak ada gunnah, ya. Diupayakan tidak ada gunnah. Coba kita lafadzkan lam, al, murni, yakni huruf lidah, ya. Tidak ada, yakni apa keikutsertaan dari khoyshum dalam melafadzkan huruf lam ini. Ya. Coba al, khoyshum adalah apa? Pangkal hidung, ya. Kalau terasa ada sesuatu di sini, ya, saat kita melafadzkan huruf selain nun dan mim, ya, berarti, ya, coba dihilangkan. Al, ya, coba kita tambahkan gunnah, coba. Al, al, ya, kurang lebih seperti itu. Ada gunnah pada khoyshum saat melafadzkan lam. Nah, diupayakan selain nun dan mim, ya, maka diupayakan tidak ada gunnah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kurang lebih ya pelajaran makhraj ya, secara sekilas mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, untuk kita nanti bisa ya melafadzkan huruf demi huruf. Nah, sampai jam berapa ini? Sudah kelewatan ya. Nah, jazakallahu khair. Al-afu minkum. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada waktu lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.